Cerita sehingga aku yang salah. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau pikirku yang selalu mendua, seakan ku yang tak setia. Hingga semua tahu kaulah yang sempurna. Kau pikir ku yang selalu mendua, seakan ku yang tak setia. Hingga semua tahu kaulah yang sempurna.